Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asrafal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, pada kesempatan yang lalu sedikit telah kita sebutkan apa itu amanah dan bagaimana para ulama membagi jenis-jenis daripada amanah itu sendiri. Amanah adalah segala sesuatu yang i'tamanahullah ala ibadih minat ibadah. Di antara makna amanah, kata Syekh Al-Utsaimin, adalah apa saja yang Allah amanahkan kepada hamba berupa ibadah. Ibadah. Jadi segala bentuk perintah dan larangan ini adalah amanah yang wajib kita perhatikan. Sebagaimana sudah kita sebutkan dalam surat Al-Ahzab 72, inna aradana al-amanata 'alal ardh 'ala samawati wal ardh wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahila. Sesungguhnya kami telah menawarkan kepada langit, bumi, gunung amanah, namun mereka enggan menerimanya, berat takut kepada Allah Azza wa Jalla. Fahamalah insan dan yang membawa dan menanggung amanah tersebut, yang sanggup ternyata adalah manusia itu sendiri. Innahu kana dzaluman jahula. Sebenarnya manusia itu memang dzalum dan jahil. Sehingga para hadirin, para pendengar sekalian, termasuk amanah juga adalah yang kedua kata Syekh Utsaimin, amanatun i'tamanallahu 'alaiha al-ibad. Yakni amanah-amanah yang diserahkan oleh para hamba-hamba Allah kepada kita. Entah itu wujudnya harta, entah itu bentuknya adalah kekuasaan wilayah. Entah. Jadi kesimpulannya, amanah ada dua macam. Amanah yang terkait dengan hak-hak Allah, ada dua amanah yang terkait dengan hak-hak manusia. Dan semua amanah itu Allah perintahkan untuk kita menjalankan dengan sungguh-sungguh. Dan surat An-Nisa 58, inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada kalian agar kalian menunaikan amanah-amanah kepada pemiliknya. Ya. Maka masing-masing dari kita yang mengaku sebagai hamba Allah, hendaklah bersungguh-sungguh dalam menjalankan perintah Allah, tauhid, menjauhi larangan Allah syirik, menunaikan amanah yang diperintahkan oleh Allah kepada Abi Rasul, mengikuti sunnah-sunnahnya, dan menjauhi kebid'ahan-kebid'ahan dalam beragama, serta tunduk taat kepadanya. Ya. Karena itu semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Baik, itu sekilas tentang pembahasan pada pertemuan yang sudah lalu. Dan terakhir waktu itu adalah terkait dengan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam agar seorang itu menunaikan amal. Hadis yang terakhir yang waktu itu kita baca adalah kita ulang. Itu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salatu. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik itu ada tiga. Ya. Artinya di antara tanda-tanda yang nampak jelas ya. Itu kata beliau ada tiga. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Apabila dia itu berkata, berbicara, bercerita kadzaba, dia itu berdusta. Ucapannya, beritanya itu tidak sesuai dengan kenyataan. Maka kata Syekh Utsaimin, fa idza ra'aital insana yukadzib yakdzibu. Kalau engkau lihat ada satu orang yang dia itu berbuat kedustaan, fa'lam anna fi qalbihi syubhatun min nifaq. Ketahuilah kata Syekh bahwa di hati orang itu ada cabang, cabang dari kemunafikan. Jadi di antara cabang-cabang sifat orang munafik ya ini. Kalau berkata, berbicara, bercerita tidak sesuai dengan kenyataan. Ini cabang alhamdulillah tidak. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia itu berjanji, akhlafa menyelisihi. Ya, menjanjikan kepadamu sesuatu. Tapi sayang, janji dengan janji, ya, dengan mudah dia mengobrol janji, ya, maka ketika dia berjanji kok tidak menepati, saya akan datang besok, insyaallah, insyaallah memang kita akan tentukan hari esok, saya datang besok, insyaallah, nah ditunggu besok. Ternyata tidak datang. Pada zuhur, insyaallah. Sebenarnya pada zuhur tidak ada acara. Tidak ada kegiatannya, duduk di rumah. Itu tunggu sampai asar. Tidak datang juga. Nah, dia tidak mau datang menepati janjinya. Ini termasuk syubhah. Ini termasuk cabang dari ya. Padahal orang mukmin kalau berjanji menjaga dan menepati ya. Surat Al-Baqarah 177. Wal mu'una bi ahdihim idza ahadu. Orang-orang mukmin, orang muttaqin, orang yang jujur. Dalam surat Al-Baqarah 177 itu ada nukilan ayat. Apa itu sifatnya? Wal mu'una bi ahdihim idza ahadu. Mereka itu menepati dengan janji mereka idza ahadu apabila mereka berjanji. Tapi orang munafik itu menyelisihi janjinya. Ya. Maka kata Syekh Utsaimin, wa idza wajadta rajula yaghfir katsiran. Kalau Anda dapatkan ada orang sering alimun di sini jadinya. Ya. Walai yakni yang menyelisih janjinya, walai yafi dan tidak menepati janjinya. Fa'lam annafi qalbihi syu'batun. Ketahuilah bahwa orang tersebut memiliki cabang dari nifaq wal iyadu. Maka kita mohon kepada Allah apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW dan apa yang diterangkan oleh para ulama kita menjaga diri dari tidak menepati janji-janji kita. Dan yang terakhir kata beliau di antara sifatnya adalah wa idza tumina khon. Jadi syahidnya. Apabila dia diberi amanah khona. Apa itu khona? Berkhianat. Entah itu amanah berbentuk rahasia. Rahasia. Saya Ustaz selama penyiar. Ada berita ini penyiar. Menarik sekali. Tapi ini berita khusus antara saya dan engkau. Jangan diceritakan ke orang lain ya. Ya. Itu amanah. Maka jangan sekali-kali amanah tadi kemudian kita ceritakan kepada orang. Berceritanya kita kepada orang lain itu sudah menyelisihi kesepakatan. Ya. Karena tidak menepati amanah. Atau mungkin diberi amanah anak, istri, keluarga juga amanah ya. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang tidak menunaikan amanah, berkhianat. Maka kita harus bersungguh-sungguh menjaga amanah-amanah Allah. Ataupun dalam jual beli. Dalam jual beli. Ya kadang banyak orang dalam perjanjian jual beli itu terjadi apa? Mengkhianatkan. Ya. Saya misalnya sepakat harga sekian dengan keuntungan sekian setiap bulan. Modal nanti tak kembalikan di akhir tahun. Utuh. Sepakat pakai matre tanda tangan. Itu ya. Nah, sudah berjalan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Ada hasilnya. Tapi saudara kita tidak diberi janji berupa keuntungan. Di akhir tahun modal diminta tidak datang juga. Ini termasuk apa? Menyelisihi kesepakatan. Jadi kita telah berkhianat. Waliyadzubillah. Maka ini kata Syekh Utsaimin, kalau ada pada diri kita sesuatu dari sifat berkhianat, yadullu dzalik ala anna fi qalbihi syu'bah minan nifaq. Berarti ada cabang dari kemunafikan. Wa na'udzubillah min dzalik. Kita mohon kepada Allah dari sifat-sifat tidak menepati amanah. Sehingga pembahasan kita dengan hadis tadi, hadis Muslim dan hadis Bukhari yang sahih yang nomor 33 ini menunjukkan betapa besarnya pembahasan tentang menunaikan amanah. Ya, karena kita tidak mau disebut orang munafik. Ya, kita takut kepada Allah kalau kita digolongkan orang munafik. Sekarang ada pembahasan berikutnya. Ada ul-muwazzaf amalahu bijiddin wa ikhlasin yu'jar alaihi fid dunya wal akhirah. Pembahasan berikutnya, seorang yang diberi amanah apabila menjalankan tugasnya, kewajibannya dengan ikhlas, maka yu'jar, dia akan diberi pahala oleh Allah fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Ya. Orang yang diberi pekerjaan, pekerjaan atau tugas begitu, yang diberikan entah itu langsung dari atasannya atau dari instansinya, maka kalau dia bersungguh-sungguh mengamalkan dengan ikhlas, mengharap pahala Allah, maka yang pertama dia telah menggugurkan kewajibannya dan dia berhak mendapatkan upahnya. dari pekerjaan yang dia lakukan di dunia. Ya, misalnya ada seorang pegawai tugasnya tukang nyabu. Ya, jam 7 harus sudah bersih halamannya. Ya, nanti setiap satu pekan sekali dibayar bayaran satu pekan sekali. Ada juga bayaran satu bulan sekali. Dan ada bonusnya juga. Maka seorang yang diberi tugas seperti ini, kalau dia benar-benar bekerja di tempat yang memang agama tidak melarang bekerja di situ, maka barakallahu fikum, dengan usaha dia bekerja, menunaikan tugasnya, mengharap pahala di sisi Allah, maka dia akan mendapatkan yang pertama, upah di dunia, karena dia bekerja. Ya, setelah selesai dapat upah. Yang kedua, wadhafara bitsawab fidail akhir. Dia akan beruntung mendapatkan pahala di akhirat nanti. Ya. Ma'asyiral muslimin, dan telah datang banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa pahala yang Allah berikan atas usaha manusia karena sebab mengharap pahala Allah. Bagaimana dalam surat An-Nisa ayat 114. Ya. Sebelum kita membicarakan tentang pekerjaan, karena pekerjaan itu banyak jenisnya ya. Dan kita sebagai seorang muslim dianjurkan untuk beriktisab. Iktisab itu artinya mencari usaha untuk dalam rangka mendapatkan faedah dunia. Yang namanya iktisab, bekerja, berkarya, itu memiliki faedah yang sangat banyak. Namun tidak semua orang yang bekerja, berkarya, itu niat ikhlas ada di hatinya, yaitu mengharapkan pahala Allah. Ya. Maka di dalam berusaha, bekerja, apalagi kita punya anak, punya istri ya. Anak butuh makan, istri butuh makan. Ya. Nah, ketika bekerja, berusaha, mau mencari rezeki Allah, ini mengandung faedah yang besar. Dan di antara faedah yang besar, orang bekerja, itu kalau dia ikhlas, akan mendapatkan kebaikan pahala di sisi Allah. Yang kedua, kalau orang tersebut mau bekerja, berusaha, itulah makna tawakal. Jadi dia mengamalkan ibadah yang namanya tawakal Allah. Sebab kalau orang bertawakal, itu tidak berarti kemudian dia berpaku tangan di rumah menunggu hujan uang dari langit. Tidak begitu ya? Dia harus keluar rumah, bawa cangkul kah? Atau bawa apa yang bisa dibawa untuk mencari rezeki Allah. Di atas surat Al-Jumu'ah 10, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Apabila telah selesai ditunaikan salat Jumat, فَانْتَشِرُوا, maka bertebaranlah kalian di muka bumi ini. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, carilah keutamaan Allah. Ya, carilah rezeki yang Allah telah sebarkan di dunia. Rezeki Allah yang disebarkan itu banyak. Ada yang bekerja di ladang, ada yang tidak beternak, ada yang macam-macam bekerjakan. Carilah rezeki Allah yang telah disebarkan. Yang kedua, dengan orang bekerja, itu akan membantu dia berinfak di jalan Allah. Ya? Dengan kita bekerja dapat hasil. Dengan kita berkarya, dapat hasil. Maka ketika dia bekerja, berkarya tadi, dapat hasil, dan dia niatkan bisa infak di sabilillah, itu akan dapat kebaikan. Sebagaimana Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk pernah berinfak. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ini orang-orang beriman, berinfaklah kalian dari sebaik-baik harta yang kalian usahakan. Al-Baqarah 267. Maka seorang yang dia beriman, kemudian memiliki harta, dan berusaha untuk mencari harta yang paling baik, yang halal. Jangan asal bekerja, tapi pekerjaan yang paling baik, yakni yang halal, tidak mengandung unsur-unsur keharaman atau syubhat. Lalu dia infakkan, maka ini sungguh suatu kebaikan di sisi. Yang ketiga atau yang keempat, dengan bekerja, berkarya, ya. Naam, ini akan yata'afaf bihil insan andullis su'al. Dia akan menjaga diri dari meminta-minta. Ya. Menjaga kehormatan agamanya, dirinya dari meminta-minta. Sebagaimana hadis Abu Hurairah, ra'ayah fatiba hadukum hazmatan ala zahrih khairan min ayas ala ahadan wa yu'tiyahu au yamna'ah. Hadis Bukhari, Muslim. Seandainya salah seorang dari kalian itu membawa tali atau mengikat kayu bakar, lalu dia angkat di atas punggungnya, dia jual, itu lebih bagus daripada minta-minta. Minta-minta apalagi untuk memperkaya diri. Iya, lebih baik kerja. Apa yang bisa dilakukan? Di antara contohnya adalah dia membawa seikat kayu bakar, diangkat, dibawa, dijual, maka itu lebih baik. Dia dapat untung sedikit atau banyak. Di sini pekerjaan menjual kayu bakar, mungkin kalau zaman sekarang sudah sedikit ya, pekerjaan seperti ini ya. Sedikit. Sudah nanti pakai apa ini, gas ya. Tapi sedikit tadi dapat untung, alhamdulillah, barokah. Daripada dia mengemis-ngemis. Iya, tidak mau bekerja. Kerjanya cuma duduk, mengangkat tangan. Kalau ada yang ngasih ya dimasukkan, kalau tidak ada yang ngasih ya gimana? Terus meminta. Terus begitu kasih ya. Ma'asyiral muslimin wa rahmatullah. Jika manakala kita sudah mendapatkan pekerjaan. Dan pekerjaan kan dicari. Iya. Sana daftar sini, cari lowongan sana, lowongan sini. Atau kita sudah punya penghasilan yang cukup, usaha yang cukup, ketahuilah, perhatikan niat seorang di dalam bekerja, ikhlas mencari ridho Allah. Maka manakala kita diberi amanah oleh seseorang dari sebuah pekerjaan, amanah pekerjaan yang kadang datang kepada kita, maka ini benar-benar perkara yang harus dijaga. Dan supaya pekerjaan tersebut bisa bernilai ibadah, itu pekerjaan yang halal ya, pekerjaan yang haram ya, ini yang dimaksudnya. Iya. Pekerjaan yang halal, pekerjaan yang memang agama tidak melarang ya. Maka ketahuilah niat yang pertama, niatkan hal itu untuk kalau kita mengerjakan pekerjaan tersebut, niatkan yang pertama membebaskan tanggung jawab. Karena pekerja biasanya ada jam kerjanya. Anda bekerja masuk jam 9, pulang jam 1 siang. Itu jam kerja sudah. Ketika kita menjalankan pekerjaan, niatkan hal itu dalam rangka menunaikan tugas. Yang kedua, kalau pekerjaan tersebut barakallahu fikum, pekerjaan yang memang Allah Ta'ala tidak mengharamkannya, membolehkannya, niatkan hal tersebut untuk supaya kita mendapatkan pahala di sisi Allah. Ya. Kalau ikhlas, insyaAllah apa yang kita lakukan selama pekerjaan tersebut bukan pekerjaan yang mengandung unsur keharaman atau larangan dalam syariat, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Perhatikan firman Allah dalam surat An-Nisa 114. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Tidak ada kebaikan fi katsirin min najwa, dalam pembicaraan yang dilakukan di antara manusia, illa man amara bi shadaqah, kecuali pembicaraan menyuruh manusia bersedekah, au ma'rufin, atau menyuruh manusia berbuat kebaikan, ya bersedekah menyuruh kebaikan, au islahin bainan nas, atau mendamaikan di antara manusia. Ya, perhatikan di sini kebaikan yang sangat baik seperti menyuruh orang lain bersedekah, bersedekah dengan harta, bersedekah dengan ilmu, ya, atau menyuruh orang lain berbuat ma'ruf, mengajak ketaatan, meninggalkan larangan, atau mendamaikan di antara manusia yang saling bertengkar, berselisih, didamaikan. Mengajak manusia bersatu di atas tauhid, di atas sunnah. Nah, siapa saja kata Allah, wa may yaf'al dzalik, siapa saja yang melakukan kebaikan-kebaikan tadi, ibtigha'a mardhatillah, dalam rangka mencari ridho Allah. Apa janji Allah? Kalau orang itu ikhlas dalam berusaha melakukan kebaikan, fa sawfa nu'tihi ajran 'azima, kami akan berikan kepadanya pahala yang besar. Kata Sinasir Asaksi, ولهذا ينبغي للعبد أن يقصد وجه الله تعالى. Oleh karena itu dari ayat ini seyogianya seorang hamba dia bertujuan mengharap wajah Allah, wa yukhlisul amal lillah fi kulli waqtin, dan mengikhlaskan segala bentuk amal, kerjaan, ibadah, perbuatan lillah, hanya untuk Allah, fi kulli waqtin, saat harus diupayakan. Apa yang kita ucapkan dan kita lakukan, ikhlas. Yang kedua, wa fi kulli juz'in min ajza'il khair, dari segala jenis, dari jenis-jenis kebaikan. Ya, orang bekerja mencari rezeki untuk mencukupi anak, istri, keluarga. Ya, tentu diniatkan untuk supaya mendapatkan pahala. Kenapa demikian? Dia sudah lahu bidzalika al-ajrul 'adzim. Nah, dengan dia ikhlas, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Wa liyata'awwad al-ikhlas fa yakunu minal mukhlishin. Dan hendaklah dia membiasakan ikhlas supaya termasuk jadi orang yang mukhlis. Wa liyutimma lahul ajr, agar supaya dia sempurna pahalanya. Ya, bahwa untamma maqsudahu amla li annaniya hasalat wa qarana biha ma yumkin ila. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah di antara sifat disebutkan dalam hadis yang sahih dari Ibnu Mas'ud, Nabi bersabda, idza anfaqa rajulu ala ahlihi. Dari Ibnu Mas'ud, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya apabila seorang istri suami memberi nafkah belanja ala ahlihi kepada keluarganya, istrinya termasuk anaknya, ya tasibuha, dia mengharap pahalanya, pahalanya Allah, fahuwa lahu sadaqah, itu termasuk kebaikan, itu termasuk kebaikan. Ma'asyiral muslimin, maka salah satu contoh yang kecil, kita sebagai seorang suami yang bekerja lalu mendapatkan hasil, kita dapat hasil diinfakkan untuk siapa? Istrinya atau anaknya. Sekarang itu kan kebalik biasanya, kan? Istri yang bekerja, suami yang di rumah. Iya, iya. Zaman terbalik ya. Iya. Tapi tidak kebalik ya, jadi malam ya. Enggak. Jadi dalam hadis ini menunjukkan faedah bahwa suami itu memang bertanggung jawab memberi nafkah terhadap istrinya. Nah, kalau dia ikhlas mengharap wajah Allah itu dinilai oleh Allah Ta'ala sebagai kebaikan. Ya, nah kalau kita bekerja supaya dapat hasil, nanti hasil untuk infak. Infak untuk siapa? Anak dan istri. Istri. Itu yang terbaik. Infak yang paling dekat untuk keluarga dan istri. Itu bisa dinilai sedekah. Makanya kalau mencari sedekah untuk anak istri yang terbaik, jangan bekerja pekerjaan yang haram. Ya. Kenapa? Karena yang akan diberikan kepada anak dan istri itu sedekah. Padahal kata Nabi, wala sadaqata min hulul. Allah Ta'ala mengingatkan melalui lisan nabinya, dan Allah tidak menerima sedekah min hulul. Sedekah dari hasil menipu, merampok misalnya. Nah, tapi di sedekah nih saya berhasil merampok bank, tak sedekah untuk masjid, jangan diterima itu. Ya, jangan diterima. Karena Nabi mengatakan wala sadaqata min hulul. Ma'asyil muslimin, maka cari pekerjaan yang halal. Siapa yang tega memberi makan minum kepada istri dari hal-hal yang haram? Kita sendiri mungkin tidak mau makan barang haram, ya. Kenapa diberikan kepada anak dan istri? Perhatikan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika beliau ingin menginfakkan seluruh hartanya, Nabi mengingatkan berapa? 2/3 saja. Terus dia ingin separuhnya. Seluruhnya atau separuhnya. Tapi Nabi mengingatkan asulus wasulus katsir. 1/3 saja sudah banyak. Ternyata kata Nabi, walasta tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha. Tidaklah engkau menginfakkan suatu nafkah yang engkau mengharap wajah Allah illa ujir tabiha, kecuali engkau diberi pahala. Hatta luqmah taj'aluha bi imra'atik. Sampai-sampai satu suapan yang dimasukkan ke dalam mulut istrimu. Rawahul Bukhari dan Muslim. Satu suapan itu gambaran sedikitnya nafkah yang diberi. Cuma satu suap itu saja bisa dinilai sedekah yang diberikan kepada anak dan istri kita. Ya, maka oleh karena itu kata muallif, wadallat hadhihi nususu, maka nas-nas tadi menunjukkan ala annal muslima idza adda ma huwa wajibun alaih, kalau seorang muslim menunaikan apa yang menjadi kewajiban baginya, maka bari'at zimmatu, gugurlah tanggung jawabnya. Wa annahu innama yahsul ajra wa thawab, dan dia tidak lain mendapatkan pahala. Wal ikhtisab wa ibtigha'a wajhillahi subhanahu wa ta'ala, karena sebab dia mencari pahala yang Allah janjikan, ikhlas mengharap wajah Allah. Itulah nasihat pada bagian yang kedua, yaitu menunaikan seorang yang bekerja dalam rangka menunaikan amanah, maka itu karena dia ikhlas akan mendapatkan pahala kebaikan di dunia dan akhirat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kembalikan kepada penyiar.